cinta, berikan semua yang abang punya. Mati pun abang mau untukmu seorang. Jangankan harta, susah pun rela. Pahit pun jadi manis, tersiksa relah.